بعد اخوتي في الله احبتي رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita usulul iman karya Syekhul Islam Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelumnya mungkin perlu tanbih, kemarin pada pertemuan yang lalu hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an ada kekeliruan bahwa saya ucapkan kemarin yang pertama mengangkat kepalanya adalah Ibrahim alaihissalam setelah mereka pingsan jatuh karena takut mendengar perkataan Allah dan firman-Nya. Ini sabqul lisan, kekeliruan ucap dari saya. Yang benar awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam, yang pertama mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Baik, adapun hadis al-yawm, hadithun al-yawm bab qaulullah ta'ala وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dalam Az-Zumar 67 tentang firman Allah, mereka tidaklah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sesungguhnya, dengan pemuliaan yang seharusnya. Sementara bumi seluruhnya ada dalam genggamannya, yaumul qiyamah, langit-langit dilipat di tangan kanannya, tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi dari segala yang mereka syirikkan, mereka sekutukan dengan yang lain. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah katakan, Anal Malik, Aina mulukul ard, aku adalah penguasa, mana penguasa-penguasa dunia. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Walahu an Ibni Umar, juga di Bukhari dari hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaqbidu yawmal qiyamah al-ardhin wa takunu as-samawati bi yaminih, Allah menggenggam di yaumul qiyamah semua bumi dan langit pun di tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah katakan, Anal Malik, aku penguasa. Wa fi riwayah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayat yawm 'ala al-mimbar. Juga di riwayat Ibni Umar bahwa Rasulullah suatu hari membaca ayat ini di atas mimbar, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر. يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد. ketika Rasul baca ayat ini, Rasulullah menggerak-gerakkan tangannya, memajukan dan memundurkannya. Lalu Allah, ini beliau sampaikan bahwa Allah di hari itu sambil menggenggam bumi, melipat langit, Allah katakan dengan mengagungkan dirinya yang maha mulia, aku adalah Al-Jabbar, aku adalah Mutakabbir, aku adalah Al-Aziz, aku adalah Al-Karim. Maka gemetar dan goyah mimbar yang berdiri di atasnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terpengaruh dengan apa yang beliau sampaikan karena mengagungkan Allah, takut dari kebesarannya hingga gemetar dan mimbar ini goyang. Sampai-sampai begitu dahsyatnya goyangan mimbar, para sahabat katakan bisa-bisa beliau akan jatuh, tersungkur karena dahsyatnya goyangan, karena takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Muslim an Ubaidillah ibn Miksam annahu nadhara ila Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ubaidullah bin Miksam melihat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kaifa yahki an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menghikayatkan, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala yaqbidullahu samawatihi wa aradihi biyadihi fayaqbiduhuma. Allah menggenggam langit-langitnya dan bumi-buminya dengan tangannya. Keduanya digenggam Allah. Fayaqulu anal malik wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha. Fayaqulu anal malik. Sembali Allah katakan, aku adalah penguasa. Menggenggam dan membuka jari jemarinya. Dan Allah katakan, aku adalah penguasa. Hatta nadhartu ilal mimbar yataharraku ila asfali syai'in minhu. Hatta inni aqulu asaqitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Ibnu Umar, melihat mimbar goyah bergerak karena Rasulullah di atasnya, gemetar karena ketakutan sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Ibnu Umar, aku berkata, jangan-jangan ini khawatir Rasul akan terjungkal jatuh dari atas mimbar sallallahu alaihi wasallam. Bab ini wa ma qadarullaha haqqa qadrihi juga dibawakan oleh al-imam rahimahullah di akhir kitab tauhid. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, untuk menjelaskan bahwa kemusyrikan mereka yang menyekutukan Allah, musyrikin, tidaklah mereka melakukan kemusyrikan kecuali ketika mereka tidak mengerti keagungan atau kebesaran Allah. Ma qadarullah haqqa qadri. Kalau saja mereka mengagungkan Allah dengan yang seharusnya, mengerti keagungan kebesaran Allah. Yang seperti ini, Rasulullah jelaskan, langit dilipat, bumi dalam genggamannya, dalam genggaman Allah, tangan kanan Allah. Langit yang sebesar ini, langit begitu pula bumi yang sebesar ini ada dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Yang seperti itu bagaimana disekutukan dengan yang lain, yang hina, yang kecil, yang diciptakan, yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan apa-apa. Kita disekutukan dengan Allah. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengerti kekuasaan Allah, tidak mengerti kebesaran dan keagungannya subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam usulul iman, beliau bawakan ayat dan hadis ini untuk menjelaskan bahwa iman billah, iman kepada Allah, a'zam arkanil iman, merupakan rukun iman yang terbesar, merupakan rukun iman yang teragung dari rukun-rukun iman yang lainnya. Iman kepada Allah maklum adanya mencakup iman terhadap rububiyahnya, terhadap uluhiyahnya, dan iman terhadap nama dan sifat-sifat Allah, mencakup tauhid dengan tiga macam bentuknya. Artinya seorang hamba tidak akan mencapai derajat iman kepada Allah yang hak, hakul iman, iman yang sebenar-benarnya, sampai dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Bab ini, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, lebih menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Walaupun juga ada penyebutan beberapa sifat Allah dan beberapa nama keagungannya, tapi lebih kepada penjelasan tauhid rububiyah, kekuasaannya, kebesarannya, dia pencipta, dia yang mengatur alam semesta segalanya yang dia ciptakan, dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Menjelaskan ini tentang rububiyah. Baik, kembali kepada ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ini ayat azimah, ayat agung, ayat yang begitu agung, tersebutkan di dalam Quran di beberapa ayat atau beberapa surat. Di Al-An'am 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka tidak benar-benar mengetahui keagungan Allah, kebesarannya, ketika mereka katakan Allah tidak mungkin menurunkan sesuatu kepada manusia, mengingkari kitab yang Allah turunkan. Juga ayat ini di Az-Zumar, wa qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Arti ayat, tidak akan mungkin siapapun dari makhluk ini yang akan mencapai pengagungan kepada Allah haqqa qadrihi yang sesungguh-sungguhnya. Artinya pasti ada kekurangan. Kekurangan dari dia terhadap hak Allah dalam azamahnya, dalam keagungannya dan kebesarannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena mencapai haqqa qadrihi itu berdiri tergantung terhadap al-ilm, ilmu, pengetahuan yang sempurna tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang apa yang ada pada Allah dari nama dan sifat-sifatnya, amal perbuatannya. Ilmu ini yang sempurna hanya ada pada para nabi, para rasul alaihimussalam. Karenanya mereka orang paling mengagungkan Allah, karena ilmunya tentang Allah paling sempurna, paling mengenal Allah. Maka keagungan Allah jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi ma'azzamullah haqqa ta'zimi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan yang seharusnya, hak ta'zim, pengagungan yang sebenar-benarnya. Maka begitu kondisi setiap manusia yang beribadah kepada selain Allah, ma'azzamallah haqqa ta'zimi, ia tidak mengagungkan Allah dengan yang seharusnya. Yang ilhad dalam nama dan sifatnya, yang mengingkari, yang mendustakan, yang mentakwil-takwilkan nama dan sifat-sifat Allah, ma 'azzama Allah haqqa ta'zimi, ma qadarullah haqqa qadri. Tidak memuliakan Allah dengan yang seharusnya. Tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sempurna, yang seharusnya. Begitu pula setiap orang yang mengingkari kerasulan, kenabian, mengingkari turunnya kitab seperti ayat di Al-An'am. Idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai. Mengingkari turunnya kitab. Tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang seharusnya. Oleh karenanya permasalahan ini, permasalahan yang sangat penting, bab yang sangat penting untuk dipelajari dan dimengerti baik oleh setiap mukmin, mukminah. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah, kalau kita pelajari, kita amati, pastilah akan semakin yakin kita, semakin tahu bahwa Allah itu azim, maha agung, azamah, keagungan, kemuliaan pada puncaknya yang tertinggi. Tiap sifat dari sifat-sifat Allah pasti menunjukkan kepada azamatullah, keagungan dan kemuliaannya. Seperti hadis ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipelajari dan diamati dengan baik, kif, bumi yang sedemikian besar, 7 lapis, begitu mudahnya di yaumul qiyamah ada dalam genggaman Allah. Langit yang begitu luasnya terbentang di atas, begitu jauh antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Kamu berjalan dari sini sampai kemana saja sudah. Kamu mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Timur Tengah, mau ke Rusia, mau ke ujung dunia manapun, langit di atasmu luas, tidak terkira. Dan 7 lapis, kamu bayangkan itu dengan mudahnya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di lafaz lain, di dalam genggaman Allah. Kif Rabbul Alamin. Itu semua di dalam genggaman tangan kanannya. Tabaraka wa ta'ala. Langit yang 7 lapis, yang begitu luas, semuanya di bawah kursi, di bawah kursi Allah. Bahkan nisbatnya Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, dibanding kursi seperti 7 keping dirham ketika diletakkan di tameng. Kamu tahu tameng? Perisai besar dipakai untuk perang, melindungi orangnya dari pedang, dari tombak. Perisai ini besar. Uang logam segini, 7 keping, jika diletakkan di tameng ini, enggak ada artinya. Begitu luasnya tameng ini, begitu besar, 7 keping uang logam ini enggak ada apa-apanya, dimakan dalam luasnya tameng. Seperti itu Rasulullah gambarkan luasnya langit ini dibanding kursi Allah. Kif kursi. Langit aja sudah seperti ini. Itu pun enggak ada apa-apanya besarnya dibanding kursi. Kamu bayangkan, kamu betul-betul pahami, perhatikan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Seperti logam, kepingan uang logam ketika diletakkan di tameng, perisai. Kecil kepingan logam ini. Gak ada artinya. Itu kursi. Kursi, sebagaimana yang sahih dalam keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah, maudhi'ul qadamain, letak atau tempat telapak kaki Allah jalla fi'ula, kursi. Beda dengan arsy. Di atas itu arsyur rahman, dan di atas arsy Rabbul Alamin Ar-Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Kursi jika dibandingkan dengan arsy, padahal kursi sudah seluas itu dibanding langit, seperti uang logam dibanding dengan perisai. Waktu besar sekali kursi. Itu pun kursi dibandingkan dengan arsy seperti gelang ketika diletakkan di tanah lapang gurun pasir. Kamu kalau berdiri di gurun pasir, sejauh matamu memandang pasir ke depan, kamu noleh ke belakang pasir, kanan kiri kemanapun pasir, lautan pasir sudah luas sekali gurun pasir. Apa artinya gelang ini ketika diletakkan di gurun pasir? Kecil sekali, bahkan tidak terbandingkan. Seperti itu Rasulullah sebutkan antara kursi dengan arsy. Ini kursi itu seperti gelang, arsy ini seperti gurun pasir. Kif arsyur rahman. Kursi saja sudah enggak terbayang bagaimana besarnya. Wong langit aja sudah sebesar ini. Kif arsy. Yang kursi itu seperti gelang dibanding dengan kebesaran arsy. Di atas arsy Ar-Rahman 'alal 'arsyis dawa. Itu pun berarti arsy luas sekali. Rasulullah sebutkan ya'id wa haqqun lahu an ya'id. Arsy itu keberatan ketika Ar-Rahman di atasnya. Atit, suara ketika sesuatu itu keberatan. Kamu pernah mendengar suara truk ya, ketika over muatan, bawa pasir, bawa apalah, batu atau apa, memaksakan diri sehingga terdengar suara dari truk itu, pickup atau truk atau apalah, beban yang luar biasa beratnya, sehingga kamu dengar suaranya. Kalau itu pada makhluk, pada truk misalnya, ada suara keberatan, over muatannya. Itu dalam bahasa Arab namanya atid, yaid arus. Rasulullah sebutkan yaid keberatan. Kif ar-Rahman, kif Rabbul Alamin. Kamu membayangkannya, kamu memperhatikan dari hadis ini, kif kebesaran Allah, kif keagungannya, arus yang sebesar itu, keberatan. Arus dibanding langit, gak ada apa-apanya langit. Kursi saja jauh lebih luas dari langit. Kursi gak ada apa-apanya dengan arus. Arus yang seperti itu masih keberatan. Yang seperti ini kebesaran Allah, kita disekutukan dengan yang lain. Punya apa mereka yang dituhankan selain Allah, yang disembah? Fama qadarullah haqqa qadarih. Tidak ada yang mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguh-sungguhnya, yang musyrik kepada Allah. Beraninya mereka mengingkari sifat nama-nama Allah. Beraninya mereka mentakwil-takwilkan makna hak yang ada pada nama atau sifat-sifat Allah, pada kebesaran Allah seperti itu. Jalla wa azz. Karenanya manusia jibilahnya, bawaannya zoluman jahula, banyak kedolimannya, banyak kejahilannya. Karenanya dia lalai dari keagungan dan kebesaran Allah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Jauhlah, banyak jahil tentang sifat-sifat dan nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Muqassir, banyak taksir, banyak kekurangan yang ada pada diri mereka. Dari pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzaniyah. Ya Allah al-Mu'adzin. Makna yang tersebutkan di atas, ulama rahimahumullah menyebutkan itulah makna daripada nama Allah Al-Muhit, Al-Wasi', fala yuhitu bihi muhit. Tidak akan bisa siapapun untuk mengetahui segalanya, karena ihatah tahu segala sesuatunya, tahu sampai dalam-dalamnya, rinciannya, segala sesuatunya, tidak ada yang tersisa. Itu tidak mungkin, karena luasnya dan kebesaran Allah Al-Wasi', Al-Jalil, Al-Azim. Semakna kandungan dari asma'ullah tersebut, Muhit, Wasi', Al-Jalil, Al-Azim. Maka seorang hamba setiap kali semakin mengerti, semakin memahami tauhid, rububiyah, uluhiyah, wal asma' was sifat, semakin dia menjadi mulia di sisi Allah. Dan tauhid rububiyah sangat penting bagi yang menyempurnakannya. Tauhid asma wa sifat sangat penting bagi yang mau mempelajari dan memahaminya dengan benar. Tauhidul uluhiyah sangat penting pula bagi yang beribadah tunduk taat hanya kepada Allah. Oleh karenanya mempelajari bab ini, azamatullah, kebesaran, keagungan Allah, wama qadarullah haqqa qadri, mewariskan iman kepada orangnya yang mempelajarinya, membuahkan iman. Semakin dia beriman kepada Allah, yang itu merupakan rukun iman yang terpenting dan teragung secara mutlak. Oleh karenanya Syekhul Islam rahimahullah memasukkan ayat atau hadis ini atau bab ini di dalam usulul iman, pokok dasar dalam iman. Artinya termasuk dari usul-usulul iman, pokok mendasar dalam iman, iman terhadap tauhidur rububiyah, iman terhadap tauhidul asma wa sifat, termasuk pokok mendasar dalam iman berpikir, memahami, mengamati kekuasaan dan kebesaran Allah, kebesaran rububiyahnya, dan apa yang Allah tunjukkan dari ciptaannya, dan dalam banyak ayat-ayat Quran Allah perintahkan hambanya untuk itu, mengamati, mempelajari, memperhatikan ciptaan Allah, karena itu akan mewariskan ta'zim, pengagungan kepada sang pencipta. Maka kewajiban setiap hamba bertafakur, bertadabbur terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah. Bumi yang segede ini, langit yang seluas itu, dibanding dirimu, wahai manusia, apa artinya dirimu? Jika kamu mau berpikir, mau memperhatikan sekecil apa dirimu dibanding bumi yang seluas ini. Bumi bukan sekedar wilayah Malang, bukan Jawa, bukan Indonesia. Bumi seluruhnya. Ya Allah, seperti apa manusia, kamu seorang diri? Betapa kecil dan betapa hinanya dirimu di hadapan makhluk Allah yang sedemikian besarnya, bumi. Begitu pula langit. Apa artinya dirimu dibanding makhluk besar ciptaan Allah ini? Memperhatikan itu, kamu semakin sadar, semakin yakin bahwa dirimu itu kecil dan sangat kecil. Sangat kecil. Tidak pantas disebutkan bahkan. Kalau sesuatu itu bisa di prosentase, bisa dibandingkan, berapa bedanya besarnya mobil ini dengan truk itu, atau ini setengahnya, seperlimanya, sepersepuluhnya, seperseratusnya masih bisa diukur. Nah, kamu dengan bumi, berapa ukurannya? Berapa persennya kamu? Berapa luas dirimu? Manusia yang paling 40 cm, waila 50 cm kali 180 kah, tertinggi taruh 2 meter, dibanding luasnya bumi ini dan langit. Tidak bisa diukur, karena terlalu jauh jarak besarnya, sehingga dirimu semakin kecil dan semakin kecil. Tidak ada apa-apanya. Yang ini mewajibkan tumbuh dalam dirimu maha besarnya Allah, mewariskan rasa takut, pengagungan dan pemuliaan pada dirimu, mengharuskan dirimu itu zalil amam Allah, rendah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah seorang hamba yang jauh dari ubudiyah, padahal asal dasar pokok iman adalah tadallul, merendah, jadi paham, mengakui dan menyadari kecilnya dirinya, sangat butuh kepada Rabb-nya, tidak bisa terlepas darinya barang sekejap mata sekalipun. Semakin seorang hamba tunduk, kecil di hadapan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin khusyuk dalam kalbunya, semakin besar imannya dalam dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa kepadanya. Menyadari ini, kif masih ada yang yatakabbar, masih takabur pada dirinya. Kalau kamu menyadari dan paham ini, kif masih ada saja orang yang menganggap dirinya lebih besar dari yang lain, lebih dari yang lain, memandang sebelah mata kepada yang lain, merasa dan menganggap yang lain kecil di bawah dia, gak ada apa-apanya dibanding dia, dia segala-galanya, dia yang wah, dia yang ini dan itu. Man anta? Siapa kamu ini? Seberapa besarmu untuk merasa pantas takabur, merasa besar, merasa lebih dari yang lain? Man anta? Seberapa besarmu? Tidak malukah kamu? Di hadapanmu ada makhluk yang demikian besar, bumi. Di hadapanmu ada makhluk yang lebih besar, langit. Yang itu enggak ada apa-apanya dengan kursi Allah. Seperti kepingan logam dibanding tameng. Yang itu enggak ada apa-apanya dengan arsy. Seperti gelang di lautan gurun pasir. Yang itu pun keberatan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kif yatakabbar al-insan? Bagaimana dia masih bisa merasa besar? congkak, merasa wah super dan lebih dari yang lain, menyepelekan dan menganggap gak ada apa-apanya orang lain dibanding dirinya. Kalau dia mengerti tauhid, malu, gak akan berani demikian. Dia sombong, dia takabur, ujub, bangga dengan kemampuan dirinya. Dia menyepelekan, menganggap kecil orang lain, merasa dirinya lebih. Ma qadarullah haqqa qadri. Siapa dirimu? Di hadapanmu ada Khaliq, Al-Muhit, Al-Wasi', Al-Azim, Al-Jadid. Begitu pentingnya bab ini, karenanya juga kitab Tauhid ditutup oleh Al-Imam rahimahullah juga dengan bab ini. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Setelah beliau jelaskan semuanya tentang tauhid uluhiyah, dakwah para nabi, keutamaan tauhid, dakwah kepada tauhid, kemudian yang merusak tauhid, yang mengurangi kesempurnaannya, ucapan, perbuatan, segalanya, tamimah, wada'ah, bersumpah dengan selain nama Allah, ini itu, mengagungkan kubur, semuanya, segala bentuk kemusyrikan atau wasilah kepada kemusyrikan, semua itu sebabnya ma qadarullah haqqa qadri. Kalau saja mereka mengerti ayat ini, qadarullah haqqa qadri, malu dan takut kepada Allah, tidak akan menyekutukan Allah dengan yang lain. Rasulullah SAW gemetar membaca ayat ini. Seperti Ibnu Umar katakan, begitu dahsyatnya gemetarnya Rasul SAW di atas mimbar, hampir-hampir beliau itu tersungkur jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Shalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai berhenti untuk ini. Untuk ini. Saya tergantung dengan Pak. Mas. Dekat apa? Dekat apa? Dekat apa? Ayo, mari, mari.